بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imamul Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, kita telah sampai pada permasalahan yang ke-31. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-mas'alatul hadiyatu wa thalathun. Permasalahan yang ke-21 dari masail jahiliyah. Wa hiya min a'jabil ayati aidan. Dan ini termasuk juga permasalahan yang sangat mengagungkan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mu'adatuhum ad-din alladhi intasabu ilayhi ghayat al-adawah. Permusuhan orang-orang kafir di zaman jahiliyah terhadap agama yang mereka justru menisbatkan diri kepadanya, dan permusuhan ini dengan ghayat al-adawah, permusuhan yang keras. Wa mahabbatuhum din al-kuffar. Sebaliknya, mereka mencintai agamanya orang-orang kafir. Alladzina aaduhum wa aadu nabiyyahum wa fi'atahum. Yang mana orang-orang kafir ini justru memusuhi mereka dan memusuhi nabi mereka dan memusuhi golongan mereka. Ghayatul mahabbah. Dan mereka cintai agama orang-orang kafir ini dengan kecintaan yang sangat mendalam. Kama fa'alu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma atahum bidini Musa alaihi salam. Ketika beliau datang kepada mereka dengan membawa agama Nabi Musa alaihi salam. Wattaba'u kutub as-sihr. Dan mereka malah mengikuti buku-buku sihir. Wahiyya min dini ali fir'aun. Padahal sihir itu adalah agamanya para pengikut Fir'aun. Baik, inilah permasalahan dari masail jahiliyah yang ke-31, yaitu adawatuhum lid-dinil haq wa mahabbatuhum lid-dinil batil. Permusuhan orang-orang jahiliyah terhadap agama yang hak dan kecintaan mereka terhadap agama yang batil. Mereka, orang-orang jahiliyah, yang lebih khususnya orang-orang Yahudi yang disinggung di sini, memusuhi agama yang benar. Padahal mereka justru bernisbat kepada agama tersebut, yaitu agama Tauhid, agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka mencintai justru agamanya orang-orang kafir, agamanya orang-orang yang memusuhi mereka, orang-orang yang memusuhi nabi mereka dan golongan mereka. Mereka cintai dengan sepenuhnya, yaitu agamanya Fir'aun. Apa itu agamanya Fir'aun? Sihir. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ketika Rasulullah SAW diutus kepada umat ini, termasuk juga kepada orang-orang Yahudi, mengajak mereka mentauhidkan Allah, malah mereka menolak kebenaran, mereka menolak agama Rasulullah SAW yang mereka ikuti adalah agama musuh mereka. Siapa musuh orang-orang Yahudi? Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada orang-orang Yahudi, mereka dalam keadaan terjajah. Mereka dalam keadaan tertindas di bumi Mesir. Ditindas oleh Fir'aun. Yaqtuluna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Seperti dalam Al-Quran, Allah katakan, Fir'aun dan bala tentaranya membunuh anak-anak mereka dan menawan wanita-wanita mereka. Mereka dijadikan budak-budak. Dan agama Fir'aun ketika itu adalah sihir. Terkenal Fir'aun memiliki banyak tukang sihir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mengajak mereka beriman kepada Allah dan menyelamatkan mereka dari cengkraman penjajahan Fir'aun kepada mereka. Tetapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka kepada tauhid, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam juga mengajak mereka kepada tauhid, mereka malah menolak agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Justru yang mereka ikuti adalah ajaran musuh mereka, yaitu ajaran Fir'aun, sihir. Dan yang lebih parah lagi, mereka sebenarnya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar membawa kebenaran sebagaimana yang telah diwasiatkan di dalam kitab yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, Taurat. Demikian pula orang-orang Nasrani telah diwasiatkan di dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Injil, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-157, "An-nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil." Nabi yang ummi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dapati namanya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Di mana nabi ini memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk-buruk. Wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan dia mengangkat dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang menyusahkan mereka. Maka jelas di dalam Taurat dan Injil telah dikabarkan akan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sifat-sifat beliau. Tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka justru mendustakan beliau, padahal mereka tahu. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Ini subhanallah sifat yang sangat buruk dari orang-orang jahiliyah, baik Yahudi maupun Nasrani. Mereka tahu bahwa yang datang kepada mereka benar-benar utusan Allah, tetapi mereka menolaknya. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-101, "Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun." Dan ketika datang kepada mereka rasul dari sisi Allah, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni membenarkan Taurat dan Injil, tetapi sebagian dari ahlul kitab itu malah melemparkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala di belakang punggung-punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa di dalam kitab Taurat dan Injil telah dikabarkan akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dikabarkan tentang sifat-sifat beliau. Mereka sebenarnya sudah tahu, tapi ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Maka inilah sifat ahlul jahiliyah. Namun sayang sekali, ternyata sifat-sifat jahiliyah ini telah ada pada sebagian kaum muslimin, di mana sebagian kaum muslimin justru memusuhi ajaran yang benar dan mereka mencintai dan mengamalkan ajaran yang salah. Contohnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat-tempat ibadah. Justru ini yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka bangun kuburan para wali, kuburan para nabi, kuburan orang-orang saleh, dan mereka jadikan sebagai tempat berdoa kepada Allah, tempat beribadah kepada Allah. Bahkan mereka meyakini kalau berdoa di sisi kuburan para wali, maka doa itu akan dapat lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan pada akhirnya mereka bukan lagi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi beribadah kepada Allah. Justru mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Awalnya hanya berupa bid'ah. Pada akhirnya mengantarkan kepada kesyirikan, kepada syirkul akbar, syirik besar yang mengeluarkan mereka dari Islam, yaitu berdoa kepada para penghuni kubur, baik itu orang-orang saleh ataupun hanya dianggap orang saleh, hanya mitos, belum tentu dia orang saleh. Ini yang terjadi pada kaum muslimin. Ketika mereka diajak mentauhidkan Allah, mereka diajak untuk berdoa hanya kepada Allah. Mereka membenci ajaran tersebut. Mereka katakan ini ajaran Wahabi. Ini ajaran baru. Ajaran yang sesat. Kami tidak mengetahuinya. Padahal justru itulah ajaran Islam yang sebenarnya. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Beribadah, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sifat Yahudi. Meremehkan para Rasul. Meremehkan ajaran-ajaran Rasul. Juga diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Mereka meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan tidak jarang disertai dengan pelecehan terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau sebaliknya, sifat-sifat Nasrani berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam, bahkan sampai mengangkat beliau sebagai sesembahan mereka. Ini pula yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertawassul kepada beliau. Mereka menganggap beliau bisa memberikan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan dari mereka. Ketika mereka diajak untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membenci ajaran tersebut. Demikian pula sebagian kaum muslimin merubah-rubah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, Ar-Rahman alal arshishtawa, Allah yang maha penyayang, istiwa di atas arsh. Maka mereka mengatakan, itu istiwa artinya adalah istila, berkuasa. Bukan istiwa, tetapi berkuasa. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Minal ladhina hadu, yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi. Orang-orang Yahudi merubah-rubah ucapan Allah, merubah-rubah firman Allah dari yang dimaksudkan, dari tempat-tempat yang sebenarnya, yakni yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Maka pada akhirnya sebagian kaum muslimin justru mengikuti ajaran orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan membenci ajaran yang benar. Iya. Adapun kebencian seseorang terhadap kebenaran, maka itu dapat mengantarkan kepada kekufuran. Seperti telah kita bahas dalam Nawaqidul Islam, di antara pembatal keislaman, man abgada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walau amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci suatu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya, maka dia telah kafir. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka kafir karena mereka membenci apa yang diturunkan Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus amalan-amalan mereka. Demikian pula, kecintaan seseorang terhadap ajaran orang-orang kafir yang merupakan kekufuran kepada Allah, maka itu juga termasuk kekafiran. Jangankan dia mencintai ajarannya, apabila dia mencintai orang-orang kafir tersebut karena kekafiran mereka, maka ini juga sudah termasuk kekufuran. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Dan barang siapa di antara kalian yang berwala, yang mencintai orang-orang kafir, maka dia bagian dari mereka. Maka bagaimana lagi dengan orang yang jelas-jelas mencintai agama kekafiran. Iya. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita mengikuti sifat orang-orang Yahudi, di mana mereka memusuhi agama yang hak, memusuhi ajaran yang benar, dan mencintai ajaran yang batil. Dan yang lebih parah lagi, ada sebagian kaum muslimin, mereka katanya memusuhi Yahudi, tetapi amalan-amalan Yahudi mereka adopsi. Bahkan ulama mereka yang bernama Yusuf Al-Qaradawi sampai berfatwa boikot produk Yahudi. Dan mereka sebarkan boikot tersebut. Mereka tulis di media-media mereka, kaum muslimin harus memboikot produk-produk Yahudi. yaitu produk-produk, apakah berupa barang maupun jasa, yang berasal dari orang-orang Yahudi. Padahal tidak ada dalil dari Al-Quran wa Sunnah yang melarang kita untuk menggunakan produk-produk Yahudi. Bahkan hari ini hampir-hampir kita tidak bisa lepas dari produk-produk Yahudi. Mulai dari HP, mobil, komputer, dan yang lainnya. Bahkan makanan-makanan. Iya. Sehingga Rasulullah SAW dahulu juga menggunakan produk-produk orang-orang kafir. Saling berjual beli dengan mereka. Bahkan Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju besi beliau masih tergadai pada orang-orang Yahudi. Demikian, para sahabat dahulu dalam keadaan mereka berperang dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, tetapi mereka tetap bermuamalah, berjual beli dengan mereka. Namun hari ini ada sebagian orang yang memfatwakan boikot produk orang-orang kafir, tetapi sayangnya justru akidah orang-orang kafir, kebiasaan dan perilaku orang-orang kafir justru mereka adopsi. Dan justru inilah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk diboikot. Mereka, orang-orang Yahudi, melakukan demonstrasi, tidak taat kepada pemimpin mereka. Ini yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berdemonstrasi, membeberkan aib-aib penguasa di depan umat, di media-media maupun di mimbar terbuka. Lalu di sisi yang lain mereka menyerukan untuk memboikot produk orang-orang Yahudi. Maka ini persis seperti akhlak jahiliyah, seperti perilaku orang-orang jahiliyah. Mereka membenci ajaran yang benar, mereka tidak mau mengikuti ajaran yang benar. Yang mereka cintai dan mereka ikuti justru ajaran yang batil, ajaran yang salah, yang bertentangan dengan ajaran yang benar. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita tertipu dengan seruan-seruan memboikot produk orang kafir, padahal orang-orang yang menyeru tersebut juga melakukan atau mengikuti adat dan kebiasaan serta perilaku orang-orang kafir. Pelajaran yang sangat penting yang bisa dipetik dari permasalahan ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengikuti kebatilan. Maka dia akan dihukum. Dia akan dihukum dengan kesesatan dan terjauhkan dari kebenaran. Iya. Barang siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan dihukum dengan kebatilan. Siapa yang meninggalkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia akan dihukum dengan menjadi pengikut kesesatan. Demikian pula, siapa yang mengikuti kelompok sesat, bergabung bersama mereka, menghadiri majelis-majelis mereka, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi pengikut kesesatan tersebut. Demikian sunnah Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi ketika mereka meninggalkan kebenaran, maka Allah hukum mereka dengan menjadi pengikut kebatilan, pengikut kesesatan. Oleh karena itu, setiap muslim harus berhati-hati. Jangan sampai dia meninggalkan kebenaran yang sudah dia ketahui. Jangan sampai dia membenci satu ajaran yang benar. Dan jangan sampai pula dia mencintai ajaran yang salah atau cenderung kepada kelompok yang sesat yang mengajarkan kebatilan. Jangan sampai dia duduk-duduk bersama mereka, menghadiri majelis mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghukum dia menjadi pengikut kesesatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam syarah beliau. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi kajian sudah selesai dan insyaallah taala kita akan menginjak kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke radio kami. Bagi antum yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi kajian ini atau seputar syariat yang lainnya, kami persilahkan untuk mengirimkannya ke nomor kami, yakni di 0853530304, 0853530304, atau bisa juga antum mengirimkannya melalui surat alamat kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Sindang Sari, Banjar Sari, Ciamis, Jawa Barat. Dan sekarang kita langsung aja kepada beliau, Al-Ustadz Abu Abdullah Sofyan Hafidahullahu Ta'ala. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang hadis dhaif. Ini pertanyaan enggak lengkap ya. Nanti dikirim lagi. Tentang hadis dhaif, hanya sampai di situ saja. Kenapa dengan hadis dhaif? Baik. Kita tunggu pertanyaannya dikirim lagi. Apa yang mau ditanyakan dengan hadis dhaif? Tetapi yang perlu dipahami, hadis dhaif adalah hadis yang mardud, yang tertolak. Tidak boleh diamalkan, tidak boleh digunakan. Sebab Nabi SAW telah memperingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini peringatan dari Rasulullah SAW agar berhati-hati di dalam menisbatkan suatu hadis kepada beliau. Bagaimana cara menghindari onani? Caranya adalah dengan menikah. Ini telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, mampu di sini jelaskan para ulama, yakni mampu untuk berhubungan suami istri dan punya biaya untuk pernikahan. Adapun setelah pernikahan, itu urusan nanti. Gampang, nanti dicari. Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaq, yang maha memberikan rezeki. Yakunul fuqara, yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, maka Allah akan mengayakan mereka dengan keutamaan dan rezeki dari Allah. Sehingga kata para ulama, di antara pintu rezeki adalah dengan menikah. Siapa yang fakir, siapa yang miskin, segera menikah. InsyaAllah ta'ala Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu, hendaklah dia menikah." Nabi SAW tidak mengatakan hendaklah dia onani, tapi hendaklah dia menikah. Kenapa? Karena dengan menikah itu lebih dapat menahan pandangannya, dia tidak melihat lagi kepada wanita-wanita yang bukan istrinya, dia sudah punya yang halal, ya, seluruh tubuh bisa dia lihat, ngapain lihat istri orang atau anak orang? Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan dari perzinahan dan juga menjaga dari onani. Buat apa onani? Sudah ada istri yang sah. Maka tidak ada solusi yang paling baik selain menikah. Adapun yang belum mampu menikah, fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, hendaklah dia berpuasa, maka puasa itu akan menjadi perisai baginya. Baik, mungkin ada yang mengatakan sudah puasa tapi tetap saja nafsu masih bergejolak. Maka tentunya tetap berusaha menikah dan berusaha untuk mengalihkan perhatian. Makanya jangan lihat-lihat gambar-gambar yang tidak senonoh, gambar-gambar wanita yang membuka aurat atau membaca cerita-cerita perzinahan. Dijaga pandangan mata itu. Demikian pula sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Menghadiri majelis ilmu, membaca buku-buku agama, atau pergi ke sawah, pergi ke kebun, biar sibuk, olahraga, dan sebagainya. Hal-hal yang bermanfaat, yang tidak bertentangan dengan syariat. Jangan melamun, jangan suka sendirian, dan juga jangan berteman dengan orang-orang yang tidak benar. Orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Hendaklah berteman dengan orang-orang saleh, berteman dengan para talabul ilm, para penuntut ilmu, dan menghadiri majelis-majelis mereka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Nida mau mengucapkan pada kru RDS, mudah-mudahan antum-antum semua diberi semangat berusaha agar radio RDS tetap bisa didengar oleh orang-orang yang selalu menggali ilmu agama. Mudah-mudahan RDS tetap jaya di udara sepanjang masa. Sepanjang masa juga tidak mungkin, sebab dunia akan kiamat, semua di dunia ini pasti akan berakhir. Baik. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan radio kita ini sebagai sebab hidayah, bukan sebab kepada kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung ana, orang yang mengikuti ahlus sunnah dituduh sesat, murtad, teroris, diadu domba dengan pemerintah dan sebagainya. Apakah menuduh ahlus sunnah termasuk menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan seterusnya? Yang pertama kita katakan, orang-orang yang menuduh tersebut karena tertipu dengan perbuatan sebagian orang yang memang teroris, yang memang khawarij, ya, yang kebetulan mereka menyerukan seruan-seruan yang sama dengan ahlu sunnah. Bahkan pakaian yang mereka gunakan sama dengan ahlu sunnah. Kadang-kadang mereka bergamis menggunakan sorban, menggunakan peci berjenggot, istri-istri mereka bercadar. Tapi ternyata mereka adalah pelaku pengeboman. Dan mereka adalah orang-orang yang memusuhi pemerintah kaum muslimin. Bukan sekadar memusuhi, mereka tidak segan untuk melakukan pengeboman. Seperti yang terjadi di masjid polisi di Cirebon, dibom oleh seorang yang katanya dari jamaah Ansar Tauhid. Atau jamaah-jamaah yang semisalnya. Maka inilah sebabnya. Oleh karena itu kita harus menjelaskan perbedaan antara teroris dan ahlu sunnah. Ahlu sunnah wal jamaah atau salafiyah tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Bahkan ahlu sunnah adalah orang-orang yang paling sayang kepada umat. Yang paling menginginkan agar mereka mendapatkan hidayah. Dan sunnah itu sendiri artinya sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana bisa dikatakan ahlu sunnah, pengikut sunnah Rasulullah SAW, kalau dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, yang dia lakukan justru adalah akhlak dan metode khawarij, perilaku khawarij, yaitu aksi-aksi terorisme dan menentang pemerintah kaum muslimin. Baik. Adapun tuduhan sesat, apalagi sampai dituduh murtad, maka tentunya ini adalah tuduhan yang tidak dibangun di atas ilmu. Sebab yang namanya sunnah adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan dalil, bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar mengikuti kebiasaan yang banyak tersebar di masyarakat. Bukan itu ahlus sunnah. Ahlus sunnah benar-benar mengikuti dalil. Bagaimana bisa dituduh sebagai sesat ataupun murtad? Maka orang yang menuduh ini sebetulnya karena tidak mengetahui hakikat ahlus sunnah dan mereka tertipu. Tertipu dengan para penyesat umat yang menggambarkan kepada mereka bahwasannya ahlus sunnah itu telah sesat atau telah murtad. Dan ini sesuatu yang sebenarnya biasa dilalui dan dirasakan oleh para nabi dan rasul. Ketika mereka berpegang teguh dengan kebenaran, mesti ada berbagai macam tantangan dan cobaan, sampai Nabi SAW dituduh sebagai sahirun majnun, penyihir, lagi gila. Ini dituduhkan kepada Rasulullah SAW. Apakah menuduh ahlus sunnah termasuk menuduh rasul dan para sahabat? Maka ini perlu dirinci. Kalau dia sudah tahu bahwa ahlus sunnah benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini sama hukumnya. Kalau dia menuduh ahlus sunnah karena sunnah yang mereka ikuti, ini sama hukumnya dengan mencerca para nabi dan rasul dan mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta? Tidak usah kalian mencari-cari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Kalau dia sudah tahu bahwa yang diamalkan oleh ahlus sunnah benar-benar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memperolok-olok ajaran tersebut, maka ini adalah termasuk kekafiran. Tetapi kalau dia tidak tahu, dia mengira itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita harapkan semoga mereka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperolok-olok agama. Baik. Ustaz, bolehkah membunuh nyamuk dengan raket nyamuk yang berkekuatan listrik seperti yang banyak dijual di pasaran? Telah difatwakan oleh para ulama bahwasannya hal itu tidak dibolehkan sebab itu sama dengan membunuh dengan api. Dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, "La yu'adzibu bin nar illa rabbun nar." Tidak boleh mengadab dengan api kecuali oleh rabbun nar, oleh rabbnya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibolehkan membunuh binatang itu dengan api. Baik. Demikian pula ini termasuk cara membunuh yang tidak ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Bila kalian membunuh, maka berbuat ihsanlah di dalam membunuh. Baik. Ustaz, apa hukumnya bacaan kunut dalam salat subuh? Ulama khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang benar mengkhususkan kunut dalam salat subuh adalah bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab hadis-hadis pengkhususan kunut dalam salat subuh itu hadisnya dhaif. Yang sahih, kunut itu dilakukan pada salat lima waktu dan hanya dilakukan ketika ada nazilah, ada suatu musibah berupa serangan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Ini kunut yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat lima waktu. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh orang-orang kafir, maka beliau kunut, yaitu untuk mendoakan orang-orang kafir tersebut agar mendapatkan balasan yang setimpal, dan mendoakan kaum muslimin yang dibunuh agar mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan tidak dikhususkan pada subuh saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kalau batasnya salat subuh dan salat maghrib sampai jam berapa? Salat subuh batas waktunya sampai matahari terbit. Adapun salat maghrib ini sampai hilangnya kemerahan, kemerah-merahan yang ada di ufuk timur, ufuk barat, yakni sisa dari terbenamnya matahari. Ya, kalau matahari terbenam itu kan masih ada sisa kemerah-merahannya di langit, syafaq istilahnya. Maka itu adalah waktu sholat maghrib. Kalau sudah hilang itu, berarti sudah masuk waktu sholat isya. Jadi tidak bisa kita katakan jam berapa, karena terkadang jamnya berubah-ubah. Cuman pada umumnya jam 6:30 lah kalau maghrib. Demikian pula subuh, ya, mungkin jam 6. Tapi tidak bisa kita katakan jamnya secara pasti. Hanya saja, kalau seorang itu tidak sengaja tertidur misalkan, atau lupa, maka walaupun sudah lewat waktunya, tetap wajib baginya sholat. Seperti dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari suatu sholat, atau dia lupa, maka hendaklah dia qada ketika dia mengingatnya. Jadi walaupun sudah terbit matahari, tapi seorang tidak sengaja dia meninggalkan sholat, tertidur, mungkin kecapean atau lupa, maka hendaklah dia tetap melakukan sholat. Dia qada sholat subuhnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, hafizahullah. Bagaimana dengan saling bantah-membantah? Bahkan tidak sedikit dengan mengungkit-ungkit celah. Apakah ini termasuk dari perdebatan? Bagaimana jika kita membaca tulisan tersebut? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Ufik barakallah. Abu Umair Cipari. Bantah-membantah di dalam agama atau perdebatan di dalam agama itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, untuk menentang kebenaran dan membela kebatilan. Ini jelas hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillah illa alladziina kafaru." Tidaklah ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Datang kepada mereka ayat-ayat Allah, datang kepada mereka perintah Allah, mereka debat, mereka bantah. Ini kelakuan orang-orang kafir. Diperintahkan untuk mengikuti tauhid, meninggalkan kesyirikan, mereka masih membantah. Diperintahkan untuk taat kepada Allah, mereka masih membantah. Dan hari ini, bantahan-bantahan tersebut terkadang lebih dihaluskan istilahnya. Mereka istilahkan dengan seminar dulu, atau perlu kita diskusikan dulu. Jangan langsung menerapkan hukum Allah. Tidak harus kita diskusikan dulu. Harus kita seminarkan. Kita mau mendengarkan bagaimana pendapat masyarakat tentang hal ini. Jadi, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala perlu mereka dengarkan dulu pendapat masyarakat. Iya. Tidak seperti para sahabat ketika mendengarkan panggilan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mendengarkan suatu perintah dari Allah, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka ucapkan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Baik. Kalau hari ini tidak, kami dengar, tetapi kami seminarkan dulu, atau perlu diputuskan di DPR dulu. Tidak boleh langsung diterapkan, dan seterusnya. Maka perdebatan seperti ini adalah perdebatan yang tercela. Sudah tahu bahwa itu adalah kebenaran, tapi masih juga didebat. Banyak dipertanyakan. Dan inilah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadalah." Tidaklah tersesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan hidayah kecuali karena mereka suka berdebat. Sudah tahu suatu sunnah, suatu kewajiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih saja dia perdebatkan. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, "Wa min usuli sunnah indana tarkul khusumat." Dan di antara prinsip sunnah menurut kami adalah meninggalkan perdebatan. Kecuali kalau ada maslahat. Ini bentuk perdebatan yang kedua. Perdebatan yang justru terpuji, yaitu kalau ada maslahatnya, yaitu untuk membantah ucapan ahlul batil, membantah ucapan orang-orang kafir, membantah ucapan ahlul bid'ah yang membuat keraguan-keraguan terhadap Islam atau mengajak kepada kebid'ahan, mereka ini harus dibantah. Bahkan terkadang termasuk kewajiban. Kita dapatkan suatu buku ahlul bid'ah mengajak kepada kebid'ahan, mengajak untuk meninggalkan sunnah, ini wajib untuk dibantah, tidak boleh didiamkan. Seperti yang telah kita jelaskan dalam bedah buku Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan, ini juga alhamdulillah termasuk buku bantahan, membantah suatu buku sesat yang ditulis oleh seorang yang majhul dan didukung oleh ketua NU yang bernama Profesor Dr. Said Agil Siraj, suatu buku yang mengajak kepada bid'ah, maka perlu dibantah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, wajadilhum, dan debatlah mereka, bantahlah mereka dengan cara yang paling terbaik. Artinya, kalau memang perlu dibantah, dibantah. Perlu didebat, didebat. Juga firman Allah, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Dan janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Demikian pula yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam, beliau membantah ucapan-ucapan orang-orang kafir sampai-sampai orang-orang kafir mengatakan, "Qalu ya Nuh, qad jadaltana fa aktsarta jidalana." Wahai Nuh, engkau telah mendebat kami dan engkau telah memperbanyak debat kepada kami. Ini ucapan orang-orang kafir kepada Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Jadi kalau ditanyakan di sini, bagaimana jika kita membaca tulisan tersebut? Kalau itu ditulis oleh ulama ahlu sunnah untuk membantah kebatilan, maka bagus kita baca. Bagus kita baca. Adapun kalau ditulis oleh ahlul bid'ah, yaitu tulisan-tulisan untuk membantah kebenaran, maka jangan dibaca. Ini haram hukumnya kita baca. Sebab ini akan mempengaruhi kita, sadar atau tidak sadar. Kecuali kita memiliki ilmu untuk membantah ucapan-ucapan tersebut, maka ini darurat. Tapi kalau kita tidak memiliki ilmu dan kita khawatir terpengaruh dengan tulisan-tulisan tersebut, maka tidak boleh kita membacanya. Baik. Pak Ustaz, assalamualaikum waalaikumsalam. Kenapa semakin saya berusaha mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan kebenaran, selalu berusaha ingin berada di jalan Allah, tapi kenapa semakin berat cobaan dan semakin susah dalam kehidupan? Kadang saya timbul rasa putus asa, mohon jawabannya, terima kasih. Pertama kita katakan, janganlah sampai ada terbetik putus asa dari pertolongan Allah, putus asa dari rahmat Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmatillah illa dallun." Dan tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Kemudian, bagaimana supaya kita bisa menghadapi berbagai cobaan dan musibah? Maka yang pertama, kita pahami bahwa musibah itu adalah takdir Allah yang sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi subhanallah, musibah yang menimpa kita hari ini sudah ditulis, sudah ditetapkan Allah 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kapan itu? Berapa ribu atau mungkin jutaan tahun yang lalu. Maka apa yang telah ditetapkan Allah tidak akan meleset sedikit pun. Sebaliknya, apa yang tidak ditetapkan Allah tidak akan mungkin terjadi. Kemudian hendaklah kita pahami bahwa di balik musibah itu ada kebaikan. Di balik cobaan dan kesusahan hidup yang kita alami ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Dan kebaikan itu hanya bisa kita raih kalau kita bisa bersabar. Kapan batas kesabarannya? Sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala itu bersama dengan besarnya cobaan. Ini subhanallah, hikmah yang sangat besar. Cobaan yang menimpa kita tidak Allah biarkan sia-sia. Allah jadikan di situ suatu ladang pahala yang besar. Padahal kalau kita mendapatkan musibah, kalau kita tidak mendapatkan musibah, belum tentu kita dapat mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan ini insyaallah ta'ala akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat kelak. Akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita sehingga kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Allah akan timpakan kepada mereka bala. "Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sakhat." Maka barang siapa yang ridha, dia akan mendapatkan keridhaan Allah, dan siapa yang membenci, maka dia akan mendapatkan kebencian Allah. Jadi, hendaklah kita ridha dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Kita ridha dengan ketetapan Allah, agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Maka, ini suatu kebaikan yang besar. Jadi, hendaklah kita bersabar menghadapi setiap musibah dan cobaan, dan kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah tersebut. Karena hakikatnya, musibah yang kita alami di dunia ini tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan musibah berupa azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Taib, pertanyaan yang terakhir, Ustaz, apa makna din secara bahasa dan istilah syar'i? Apakah perbedaan din dengan Islam? Serta apa yang jadi pokok masalah yang harus diketahui dalam din itu agar seorang dapat apa ini? Dapat menjadi titik-titik. Taib. Makna din secara bahasa maknanya banyak. Di antaranya al-millah, was-sirah, wal-adah, suatu ajaran atau suatu sirah, yani akhlak, adat. Terkadang juga maknanya al-hisab, al-mulk, was-sultan, wal-hukm, wal-qada, wat-tadbir. Banyak makna ad-din. Adapun secara istilah, apabila disebutkan ad-din di dalam Al-Quran, maka itu kembali kepada dua makna. Yang pertama, at-tariqatul muttaba'ah. Suatu jalan yang diikuti. Yani jalan kehidupan. Apakah dia hak maupun batil. Yang hak adalah jalan Islam, dan yang batil adalah selain Islam. Seperti firman Allah, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Yaitu jalan kehidupan yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Adapun selain itu adalah batil. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ad-din itu adalah al-hisab wal-jaza. Penghitungan dan pembalasan. Yani hari kiamat. Seperti dalam firman Allah, maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari ad-din. Yaitu hari al-hisab wal-jaza. Penghitungan dan pembalasan pada hari kiamat. Baik, bismillah, yang terakhir, minta info. Afwan mau tanya, ta'lim ummahat dengan ustaz sudah dimulai lagi belum? Tempatnya di mana? InsyaAllah ta'ala, hari Sabtu dan hari Ahad akan dimulai ta'lim ummahat jam 11. Pada hari Sabtu materi akidah dan hari Ahad materi fikih, melanjutkan kajian yang sebelumnya, dan tempatnya di Pondok Putri. Ini umum bagi seluruh ummahat, akhwat, ibu-ibu dari kompleks pondok pesantren An-Nur maupun dari luar. Silahkan bagi yang mau datang menghadiri pada hari Sabtu jam 11 dan juga pada hari Ahad pada jam yang sama dan di tempat yang sama, yaitu di Pondok Putri. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.